الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وصحبه على أمير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita akan bahas tentang salat musafir. Ya. Jadi pelajaran yang lalu sudah kita bahas sebagian daripada syarat-syarat seseorang mengqasar salat. Di antaranya adalah perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, harus niat untuk mengqasar salat ketika takbiratul. Yang kedua, salatnya, yang ketiga, salatnya itu harus ada adaan, bukan qadaan. Kalau qadaan, maka kemarin kita bahas kalau qadaan dari salat safar maka bisa diqasar. Tapi kalau godoan dari sholat yang bukan safar, maka boleh digodok pada waktu safar, tapi tidak boleh digosor. Begitu pula sebaliknya, waktu kita melakukan sebuah perjalanan, lalu kita ketinggalan melaksanakan sholat lima waktu misalnya, kemudian kita tidak menggodoknya kecuali di rumah, maka harus dalam keadaan mengqadanya itu dengan itmam, bukan dengan gosor. Karena kita mengqadanya itu di rumah. Tapi kalau kita mengqadanya di perjalanan lagi yang lainnya, dan perjalanan itu memenuhi syarat untuk mengqasar sholat, maka boleh kita mengqasar juga ketika mengqadak. Dan di antara syaratnya adalah wala yaqtadil qasiru bil mutim. Dan seseorang yang akan melaksanakan sholat qasar itu syaratnya harus tidak makmuman dengan sholatnya orang yang itmam. Tapi kalau seumpama seorang yang akan melaksanakan qasar kemudian sholat jamaah dengan imam yang bukan gosir, yang bukan orang yang melaksanakan qasar, maka gak boleh dia melaksanakan qasar. Sengaja atau tidak sengaja, baik kemudian dia keluar setelah dia itu menyambungkan sholatnya dengan imam yang bukan ghasir itu, atau masih tetap terus mengikutinya, maka tidak boleh dia melaksanakan ghasir. Jadi misalnya, seseorang musafir akan melaksanakan sholat duhur ghasir. Akhirnya dilihat di situ ada jamaah, maka dia ikut sholat jamaah dengan imam tersebut. Ternyata setelah dia itu takbiratul ihram, dia mengetahui bahwasanya imamnya itu bukan seorang musafir. Berarti kan dia tidak boleh melaksanakan gosor sholatnya. Ah, gimana hukumnya? Batal. Kan sholatnya itu, gosornya itu tidak boleh diteruskan. Fem, tapi apa? Harus sholatnya itu sholat itmam. Jadi nggak boleh sholat 2 rakaat, tapi harus sholat 4 rakaat sempurna. Baik dia mengikuti pada awalnya, atau mengikutinya pada pertengahannya, atau mengikutinya pada akhirnya. Itu semua bisa digambarkan dalam 3 gambaran. Gambar yang pertama, kalau seumpama seorang yang melaksanakan qasar kemudian menyambung sholatnya dengan seseorang imam yang dia melaksanakan sholat secara itmam, bukan qasar. Misalnya apa? Ada orang sholat jamaah, kemudian dia ikut di belakangnya. Dia niat sholatnya sholat qasar. Ternyata begitu dia takbiratul ihram, dia mengetahui bahwasanya ternyata imamnya itu bukan musafir. Maka dia gak boleh meneruskan sholatnya tersebut dalam keadaan qasar, tapi harus itmam. Walaupun dia pada waktu itu setelah mengetahuinya langsung dia keluar niat mufaraqah, walaupun. Nah, ini gambaran dia mendapati imam di bagian depannya, bagian awalnya. Walaupun setelah itu dia keluar, tetap hukumnya gak boleh dia melaksanakan qasar, tapi harus itmam. Kalau pertengahannya begini, dia sholat qasar duhur, dapat 1 rakaat sendirian. Tahu-tahu ada orang yang sholat jamaah. Ada orang yang sholat jamaah. Dia bilang, daripada aku sholat sendirian, lebih baik aku sholat jamaah. Digabungkanlah sholatnya dia kepada sholat jamaah tersebut. Ternyata jamaah yang baru melaksanakan sholat duhur itu, yang dia gabungkan sholatnya pada rakaat kedua dengan imam tersebut, ternyata dia bukan seorang musafir. Maka otomatis walaupun dia niat faragoh, setelah dia itu niat gabungkan sholatnya dengan dia, alias sholat, alias makmuman dengannya, atau alias niat sholat jamaah dengannya, ternyata dia itu bukan seorang musafir, maka hukumnya walaupun dia niat faragoh, tetap harus sholat duhur 4 rakaat. Itu gambaran dia mendapati bagian tengahnya. Atau dia mendapati imam yang bukan musafir itu, atau yang musafir tapi niatnya sholatnya imamnya adalah itmam, bukan qasir. Pada ujung sholatnya, misalnya gini, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, maksudnya sholat qasar duhur. Ketika dia mau salam, ada jamaah sholat. Ada beberapa orang yang melaksanakan sholat jamaah duhur. Dia kira dia sholat musafir, sholat safar, sholat qasar. Digabungkanlah sholatnya dia dengan sholat yang baru itu. Padahal pada waktu itu dia sedang melaksanakan tasyahud akhir. Harusnya salam selesai sudah. Kan 2 rakaat kan? Ternyata dia bukan seorang musafir. Atau seorang musafir tapi dia tidak melaksanakan qasar. Maka hukumnya harus ditambah lagi 2 rakaat. Walaupun dia niat faragoh sudah itu. Nah, kenapa? Karena diantara syaratnya seorang itu boleh melaksanakan qasar adalah seorang yang melaksanakan sholat qasar itu tidak boleh bermakmuman kepada imam yang melaksanakan sholat tidak qasar. Baik itu musafir maupun seorang yang mukim. Walaupun di dalam sebagian sholatnya. Jadi kalau walaupun dalam sebagian sholatnya, baik itu bagian depan, bagian tengah, atau bagian akhir. Nah, ini. Fa'inik tadabihi walau fi juz'in min sholatihi au bimashkukin fi safarihi wajaba alaihi al-itmam. Tapi kalau seumpama seorang yang akan melaksanakan sholat qasar itu menggabungkan sholatnya dengan seorang imam yang tidak melaksanakan sholat qasar, baik itu musafir atau bukan. Nah, karena kan bisa jadi musafir, tapi dia gak mau melaksanakan sholat qasar. Boleh kan? Karena seorang yang musafir itu tidak diwajibkan melaksanakan sholat itu secara qasar. Boleh dia qasar, boleh tidak. Pokoknya, kalau orang mau melaksanakan sholat qasar, maka dia tidak boleh bermakmuman dengan seseorang yang tidak mau melaksanakan sholat qasar. Atau gimana kalau semua kita harus sholat jamaah? Padahal kita masih ingin melaksanakan sholat secara qasar. Jangan jadi makmum, tak jadi imam. Misalnya apa? Misalnya kamu musafir. Kamu tidak terbiasa sholat sendirian. Baguslah. Itu kebiasaan yang bagus. Kemudian daripada sholat sendirian, maka dia cari jamaah. Akhirnya dia dapatkan jamaah. Ternyata jamaah yang dia dapatkan itu bukan seorang musafir. Atau seorang musafir tapi dia nggak mau qasar. Gimana caranya? Kamu jadi imam. Kamu katakan kepada dia, aku kan seorang musafir, boleh bagiku untuk mengqasar sholat. Jadi kalau diperbolehkan biar saya jadi imam saja ya. Nah, gitu. Nah, nanti setelah 2 rakaat dia salam, makmumnya meneruskan. Tapi kalau dia jadi imam, kamu jadi makmum, maka otomatis kamu harus ikut sholatnya imam. Gitu. Kalau sholatnya imam itu gosor, boleh gosor. Kalau sholatnya imam itu itmam, maka wajib itmam. Nah, terus gimana kalau semua kita ragu? Ada orang musafir, ingin sholat jamaah, kemudian ada jamaah di sana. Dia melaksanakan sholat di terminal, kan rata-rata orang kalau sholat di terminal kan kebanyakan musafir kan. Nah, disangkanya dia musafir. Ragu-ragu dia. Gimana hukumnya kalau ragu-ragu? Kalau ragu-ragu itu, kalau dia melaksanakan sholat dengan niat gosor, tapi dia ragu apakah imam itu sholat gosor atau itmam, maka enggak boleh dia mengkosor, harus itmam. Kecuali kalau niat begini. Ini ada orang jamaah, baru rakaat pertama, cuma kita enggak tahu apakah dia niat kosor atau tidak. Nah, gimana hukumnya? Kan kita tidak boleh ragu dalam niat. Nah, caranya adalah begini. Aku niat melaksanakan sholat duhur 2 rakaat kalau imamnya gosor. 4 rakaat kalau imamnya tidak gosor. Nah, jadi kalau ternyata imamnya gosor sah, kalau ternyata imamnya tidak gosor, ya memang sah. Asalnya memang 4 rakaat. MA. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan sholat, niatnya gosor, ternyata imamnya tidak gosor. Berarti kan nambah 2 rakaat kan? Apakah perlu niat lagi? Nggak perlu. Otomatis sudah langsung. Jadi apa? Ditambah aja 2 rakaat. Karena sholat qasarnya itu tidak sah dilakukan. Karena tidak memenuhi syarat. Sehingga dia wajib melaksanakan sholat duhur itu secara itmam. Awu agama qabla tamami sholah. Nah, begitu pula kalau seumpama sebelum merampungkan sholatnya, ternyata dia seorang yang mugim. Tadinya musafir. Tapi kemudian sebelum merampungkan sholatnya, dia ternyata seorang mugim. Ah, nggak boleh dia mengqasar sholat. Harus dia menambah sholatnya. Dan ini tidak digambarkan kecuali di dalam beberapa gambaran. Yang pertama, kalau dia ketika sholat dengan niat sholat qasar, sebelum dia salam, dia niat tinggal di tempat itu melebihi daripada 4 hari. Nah, jadilah mugim dia. Ketika dia itu sudah berniat lebih daripada 4 hari, nggak boleh lagi dia mengqasar sholat. Otomatis dia harus menambah 2 rakaat lagi. Padahal niat untuk tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari itu dilakukan ketika dia melaksanakan tasyahud. Sudah tinggal salamnya doang. Tapi tetap hukumnya tidak sah. Jadi nggak boleh dia itu salam tapi harus nambah 2 rakaat. Kenapa? Karena niatnya untuk tinggal di tempat itu melebihi 4 hari itu membatalkan bolehnya dia untuk melaksanakan sholat secara besar. Gambaran yang kedua, kalau kita naik kapal yang dari Pontianak misalnya, kan naik kapal tuh, patung Sudirmannya udah kelihatan, ya kan? Nah, dia sholat, niatnya kosor, belum salam, nggak tahunya udah ngerapat. Rapat itu apa? Kapalnya sampai ke Surabaya. Kalau dia itu tujuannya di Surabaya, atau kalau dia itu niat tinggal di Surabaya lebih dari 4 hari, begitu ngerapat, nggak boleh lagi dia mau kosor sholat. Nah, sehingga apa? Harus dia rampungkan sholatnya dengan dia melaksanakan salam sebelum rapat, walaupun sudah kelihatan patung Sudirmannya. Gak jadi masalah, karena bukan syarat seseorang itu tidak boleh mengqasar lagi kalau sudah melihat patung Sudirman. Gak begitu kan? Gitu. Nah, tapi yang penting tidak merapat. Nah, kalau semua dia sudah mau salam, mau assalam, gak taunya merapat, udah gak boleh lagi. Harus tambah 2 rakaat. Kalau gak tahu gimana? Nah, kita lihat tadi. Tadi waktu salam sebelum merapat atau setelah merapat. Kalau sebelum merapat, berarti hukumnya sudah sah. Nggak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau setelah merapat, nggak sah. Kalau ragu-ragu, hukumnya juga nggak sah. Harus diulang sholatnya. Faham? Jadi camkan baik-baik yang masalah itu. Karena itu banyak terjadi kepada kita, para musafirin. Wal ghasru afdal minal itmam illa fi haqqi mudimis safar kal mallahin. Dan mengqasar sholat itu lebih baik daripada sholat secara itmam. Kenapa demikian? Ya, karena Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsah. Jadi Allah Ta'ala itu suka kalau seumpama Allah memberikan sebuah keringanan kepada hambanya, lalu hambanya itu mau melaksanakan keringanan tersebut. Itu Allah Ta'ala senang. Jadi misalnya apa? Ente sakit. Ustaz kasih izin pulang, ya pulang gitu loh. Enggak Ustaz, enggak enak sama Ustaz, anak enggak mau pulang gitu loh. Udah kasih izin loh, mau pulang. Jadi itu berarti apa? Asalkan dia itu enggak suka dengan keputusannya Ustaz, sama seperti itu. Kalau kita dikasih keringanan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya dilaksanakan keringanan itu, diterima keringanan itu dengan senang hati. Sehingga Allah Ta'ala senang. Oleh karenanya menggosor sholat itu lebih afdol daripada kita melaksanakan sholat secara itmam. Apalagi kalau perjalanannya itu lebih daripada 3 marhalah. Satu marhalahnya itu 42 kilo. 3 marhalah berarti 126 kilo. Jadi kalau sudah perjalanannya yang ditempuh atau yang akan ditempuh melebihi daripada 126 kilo, lebih baik dia mengqasar sholat. Kenapa demikian? Iya, karena menurut Imam Abi Hanifah, mengqasar sholat itu bukanlah sebuah rukhsah, tapi mengqasar sholat itu merupakan sebuah azimah. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, artinya dia seorang musafir, safarnya bukan maksiat, kemudian perjalanannya yang akan ditempuh atau yang ditempuh itu 126, maka hukumnya wajib mengqasar sholat. Enggak boleh enggak mengqasar sholat. Itu maksudnya. Tapi kalau enggak sampai seperti itu, maka lebih baik secara itmam. Karena sholat itmam itu sholat sempurna. Tidak berkurang. Illa fi haqqi mudimi safar, kecuali bagi orang yang selalu melaksanakan bepergian. Memang pekerjaannya seperti itu. Seperti apa? Kalmalahin, seperti tukang pelayar itu yang di laut itu. Nah, orang itu kan kalau semua pekerjaannya mencari ikan, itu cari ikan kan bukan setiap hari. Tapi kadang-kadang setiap minggu, kadang setiap bulan. Jadi selama beberapa hari itu di lautan sudah. Sholatnya apa di lautan, tidurnya di lautan gitu. Nah, orang yang semacam itu maka lebih baik tidak melaksanakan sholat qasar. Tapi sholat itmam lebih baik. Begitu pula dikiaskan dengan gambaran ini adalah para supir-supir bis itu. Supir bis, supir pilot, terus apa namanya? Kalau supirnya kereta apa namanya itu? Apa? Ya, itu enggak boleh lebih baik enggak qasar. Karena pas tiap hari. Akhirnya dia nanti takutnya pas lagi di rumah lupa sholat duhurnya 2 rakaat juga gitu loh. Karena kebiasaan sholat duhurnya qasar. Nah, lebih baik kalau seseorang yang punya kebiasaan semacam itu jadi selalu melaksanakan perjalanan, maka atau pekerjaannya memang melaksanakan perjalanan, lebih baik dia tidak mengqasar tapi sholat dengan cara itmam. Kemudian wamal jamu fa huwa an tajma'a baina adh-dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i taqdiman aw ta'khiran. Kemudian setelah membahas tentang salat qasar, maka beliau hafizahullah membahas tentang salat jamak. Jadi sebenarnya salat jamak sama salat qasar itu sama. Jadi artinya kalau boleh mengqasar, boleh menjamak. Boleh menjamak, boleh mengqasar. Itu yang muktamad. Akan tetapi di dalam hal menjamak tanpa mengqasar itu lebih luas, perbedaan pendapatnya itu lebih luas. Artinya apa? Kalau seumpama di dalam qasar itu tidak boleh kita laksanakan kecuali kalau safarnya safar tawil. Safar tawil itu adalah yang 2 marhalah. Yaitu jarak tempuh sekitar 84 kilo. Tapi kalau jamak saja tanpa qasar, itu ada khilaf di antara ulama, bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya boleh melaksanakan jamak walaupun di safar qasir. Berapa safar qasir itu? Safar qasir itu adalah 1 mil. 1 mil itu sama dengan 2 kilo kurang 1/4. Jadi dari sini ke Bangil saja sudah boleh jamak. Sini Pasuruan sudah boleh jamak. Sini Pandaan boleh jamak. Tapi itu menurut menurut gaul yang bukan muktamad. Yang muktamad sama saja, jamak kosor sama saja. Faham? Nah, tapi walaupun bukan muktamad, itu adalah mugabilul asoh. Jadi mugabilul asoh itu adalah sebuah pendapat yang sangat kuat, tapi bukan yang lebih kuat. Nah, oleh karena itu, maka kita sebagai yang mengetahuinya boleh kita melaksanakannya atau mengikuti pendapat ulama ini, itu boleh kita laksanakan. Jadi kalau kita melaksanakan safar walaupun ke Surabaya enggak sampai 84 kilo, ke Malang enggak sampai 84 kilo, atau ke Pasuruan dan sebagainya, maka kita boleh menjamak sholat, asalkan kita laksanakan jamaknya itu setelah kita keluar dari rumah kita, dari batas kota gitu loh. Nah, boleh kita itu melaksanakan sholat jamak. Nah, kemudian jamak itu sebabnya karena tiga hal di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama karena sebab safar seperti qasar. Yang kedua karena sebab hujan, dan yang ketiga karena sebab sakit. Tapi yang karena sebab sakit juga ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh melaksanakan menjamak sholat karena sakit, ada juga yang mengatakan tidak boleh menjamak sholat karena sakit, dan itu yang mu'tamad. Nah, jadi kita bagi yang mengetahuinya, bagi yang mempelajarinya, boleh kita melaksanakan atau mengikuti pendapat-pendapat yang bukan lebih kuat, asalkan tidak lemah ya, seperti ini. Jadi kita sakit, menjamak sholat, ada yang bolehkan, boleh kita itu mengikutinya. Tapi jangan difatwakan. Kita kan belajar ilmu, boleh kita melaksanakannya, tapi jangan difatwakan. Artinya apa? Jangan kamu naik mimbar nanti, kemudian kamu katakan, kalau lagi sakit, boleh kita melaksanakan jamak. Karena sesungguhnya Allah itu tidak memaksakan kehendak. Misalnya gitu loh. Jadi gak perlulah kalau kita pidato masalah jamak gosor. Kalau pidato ya pidato bicara masalah neraka dan surga gitu loh. Jadi pidato bicara masalah gosor sama jamak. Emangnya belajar apa? Jadi gak usah difatwakan dengan fatwa yang lemah. Karena apa? Berfatwa di depan umum dengan fatwa yang lemah itu hukumnya haram. Tidak boleh. Tapi kalau sekarang ini bukan fatwa ini. Tapi ini adalah belajar dan mengajar. Belajar bagi kalian, mengajar untuk ustaz. Nah, bagi kita faedahnya belajar ilmu fikih itu, kalau kita mengetahui, boleh kita laksanakan untuk diri sendiri, untuk pribadi. Faham? Itu faedahnya kita mengetahui. Tapi memfatwakan kepada orang lain, enggak. Nah, jadi kalau seumpama harus memberitahu kepada orang lain, gimana? Begini, aku sedang sakit, gimana? Boleh enggak menjamak sholat? Maka kamu jawab, sebetulnya menurut gol yang muktamad itu enggak boleh. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya boleh menjamak sholat karena sakit. Nah, jadi ketika kita menjelaskan semacam itu, kalau dia itu mau mengikuti pendapat itu, anggap apa terserah dia. Gitu. Tapi jangan fatwakan. Nah, gitu. Nah, jadi jamak sakit itu boleh dilaksanakan menurut gaul, dan itu boleh kita laksanakan bagi kita yang mengetahuinya, asalkan sakitnya itu sakit yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat jamaah atau meninggalkan sholat jum'ah. Bukan sakit-sakit biasa gitu loh. Sakit jerawat, jamak sholat. Sakit panu, jamak sholat. Kudisan, jamak sholat. Boleh? Nah, karena tidak berpengaruh. Sakit yang sekiranya kalau kita melaksanakan sholat pada waktunya yang telah ditentukan, itu kita akan mengalami kesulitan. Misalnya apa? Sakit gigi. Sakit gigi itu paling nikmat itu apa? Tidur. Ya kan? Kalau dia bangun sakitnya luar biasa. Makanya kan disebutkan dalam pepatah Arab, la faraha ka farahil arus wa la waj'a ka waj'id durus. Jadi tidak ada senang sebahagia pengantin, dan tidak ada sakit sesakit orang sakit gigi. Paham? Jadi kalau sudah sakit gigi pengennya tidur aja. Udah tidur lego hatinya kan? Ya kan, seakan-akan seperti itu, padahal kita enggak tahu lego apa enggak tahu waktu tidur. Namanya juga orang tidur, masa merasa sih? Ya kan? Nah, jadi kalau dia itu bangun nanti dia nanggung nih antara sholat duhur sama asar. Dia pengennya tidur sampai maghrib aja. Daripada menanggung sakit yang luar biasa, lebih baik dia minum obat tidur misalnya, dia mau tidur sampai maghrib. Nah, kalau dia itu harus tidur selama beberapa jam karena dia harus melaksanakan sholat asar, kan repot. Nah, jadi boleh kita ikut gol itu gitu loh. Nah, jadi sakitnya itu adalah sakit penyakit apapun tidak apa-apa, akan tapi harus termasuk penyakit yang kalau kita melaksanakan sholat pada waktunya tertentu yang telah ditentukan dalam agama itu, maka kita akan mengalami kesulitan. Faham? Itu. Kalau kita harus melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing. Seperti pusing, sakit gigi, sakit encok, sakit kakinya bengkak, yang parah ya. Kalau kita baru bengkak terkilir kakinya bengkak gitu ya. Itu kan kadang-kadang kan gemeng. Pemdalanya itu kumpul di situ, jadi sakit cenut-cenut gitu. Nah, sehingga boleh kita merasakan celakaan, alhamdulillah, terus apa lagi? Ya, sakit-sakit yang parah-parah juga, gitu. Kanker, tumor, dan sebagainya, udah gak bisa bergerak dan sebagainya, maka boleh dia menjamak sholat, itu boleh. Jangan malah ninggalkan sholat. Gitu. Jadi perintahkan orang yang sakit itu untuk melaksanakan sholat, bukan jangan gak sholat. Pem, ibumu sudah sholat belum? Dia lagi sekarat misalnya. Pem, belum. Ya suruh sholat. Kesian, gak tega nyuruhnya. Loh, justru gak tega kalau kita gak nyuruh. Pem, ini terakhir. Bisa jadi, kalau dia gak sholat, dia akan bertanggung jawab depan Allah SWT. Suruh sholat sebisanya. Bu, sholat bu. Bu, sholat. Sekarang sudah waktunya sholat. Pem, dia gak ingat lagi. Biarkan, kita ngomong aja. Pem, karena apa? Orang kalau sudah tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara sempurna, maka sebisanya. Fem, dengan duduk boleh, dengan terbaring boleh, dengan terlentang juga boleh. Nggak bisa juga dengan terbaring dan terlentang, maka dengan isyarat kan. Isyarat dengan mata nggak bisa, dengan hati. Kan bisa dengan hati. Orang koma itu, kadang-kadang dia itu merasa, mendengar, tapi dia nggak bisa berucap karena saking lemahnya. Nah, maka yang penting kita ingatkan dia, gitu. Untuk supaya melaksanakan sholat, gitu. Karena bahwa sholat itu wajib selama akal masih ada. Kalau sudah akal itu sudah tidak ada lagi, nah barulah kita tidak wajib sholat. Tapi selama akal itu masih ada, walaupun dia tidak bisa berwudu, walaupun dia tidak bisa bertayamum, walaupun dia tidak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, maka tetap pokoknya wajib sholat. Fem. Nah, kalau seumpama ternyata sholatnya itu tidak memenuhi syarat, maka nanti kita tinggal godok saja kalau sembuh. Tapi kalau seumpama ternyata dia meninggal sebelum dia itu menggodoknya, ya udah dianggap impas oleh Allah Ta'ala, sempurna sudah. Kenapa? Sholat itu adalah suatu amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Awalu ma yuhasabu minal abdi as-sholat fa'idha kamulat kubilat wasairu amali wa'idha naqasat ruddat wasairu amali, katanya. Jadi, sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT. Kalau seumpama amal sholatnya itu sempurna, maka semua amal kebaikannya akan dianggap sempurna dan diterima. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, maka semua amal kebaikannya yang lainnya tidak dianggap sempurna dan dia harus dimasukkan ke dalam neraka dulu, udah itu ditarik kembali, dihisap lagi. Fem, kalau masih perlu dimasukkan lagi neraka, masukkan lagi, naikkan lagi, hisap lagi dan begitu seterusnya. Nah, tapi kalau sholatnya sudah sempurna, maka semua selesai sudah. Sholatnya semua sempurna, semuanya dianggap sempurna, selesai. Sehingga apa? Dia langsung masuk surga. Allahumma ij'alna min. No. Makanya kalau punya utang sholat cepat digodok. Paham? Jadi sebelum datang kematian. Dan ingat ya, Imam Sayyidina Umar bin Khattab, dia selalu mengatakan, setiap hari pasti orang mengatakan, telah mati fulan. Nanti keesokan harinya datang lagi orang mengatakan, telah meninggal fulan. Nanti suatu hari akan datang suatu hari di mana orang-orang mengatakan Umar bin Khattab telah meninggal. Nah, sebagaimana saya Umar bin Khattab mengatakan demikian, kita pun seperti itu. Ustaz selalu mengatakan, setiap hari Ustaz dapat SMS, ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bacakan Fatihah. Setiap hari, hampir setiap hari, itu abahnya Syarifah Nawal Haddad itu, Habib Bakri, itu selalu SMS sama Ustaz. Ada Syarifah, ada Sayyid, ada Habib, ini pulang ke rahmatullah. Ya kan? Nah, nanti suatu waktu, nanti akan di SMS juga, Ustaz Segab Baharun meninggal dunia. Nah, jadi artinya apa? Ya harus siap-siap. Fem, walaupun kita nggak mau, kalau sudah datang waktunya, alas, kita harus siap-siap. Siap nggak siap, tetap harus siap gitu. Jadi faidaja ajalhum falestaikhuru nasaatan wala yasadimun. Kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang siap ketika datang kematian. termasuk yang siap dalam keadaan kita membawa amal yang banyak, sehingga kita tidak sia-sia hidup di dunia karena kita mendapatkan kenikmatan nanti bersanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazini wal kulniyatin salihah wa la manaa salih al Fatihah. Jadi nanti ada seminar ya. Jadi usahakan jam 1 karena Profesor Muhammad Barun datangnya jam 12. Jadi jam 1 udah siap-siap. Jadi makannya, sholatnya didahulukan, dipercepat. Ya, dan jadi nanti sudah difotokopi anunya, makalahnya. Ya. Nah, ya kan. Jadi supaya diperhatikan, didengarkan, itu ada sebuah ilmu. Jadi supaya kita tahu dengan perkembangan zaman dari mulai ideologinya dan segala macam akidah yang ada tersebar di Nusantara ini. Jadi supaya menambah wawasan ilmiah kita. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Thank you.